Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan alamatul amr. Setelah kemarin kita baca mukaddimah beliau, setelah selesai membaca atau setelah selesai menjelaskan tentang alamat-alamat madhi dan hukumnya. Qala rahimahullah fa dzakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini wa huma dalalatuhu 'ala at-talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Fa dzakartu, kemudian aku sebutkan di mana ini disebutkannya? Di matan. Nah, dalam matan yang telah kita baca di awal, nah, beliau sebutkan apa tentang tanda apa fi'il amr yang tersusun dari dua tanda yang harus ada. Nah, makanya dikatakan oleh beliau murakkabatun min majmu'i syai'ain, yaitu gabungan dari dua perkara yang harus ada, yaitu dalalatuhu 'alat talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Penunjukan makna tolab, yaitu penunjukan suatu permintaan, dan yang kedua apa? Bisanya dia menerima ya mukhatabah, yaitu memungkinkan untuk menerima ya mukhatabah. Ini dua tanda yang harus ada pada fi'il amr. Dan mengenai dalalatuhu 'ala tolab, yang dimaksud adalah nah, makna sendirinya ikhwani fillah, yaitu memang sejak asalnya dia menunjukkan talab, menunjukkan permintaan, bukan dikarenakan ditambahkan dengan suatu huruf sebagaimana misalnya pada fi'il mudhari' ditambah lamul amr, itu juga menunjukkan apa talab, tapi penunjukan talabnya dikarenakan apa? Dikarenakan dia bergabung dengan lamul amr. Nah, maka ditambah di sini dalam catatan nomor 2. Ikra ya Faiz. Ai bi nafsihi la bin dima li ghairihi ilayhi wa yukhruju lahu bi taqdim fa inna dalalatahu ala talabi bi wasitatil lam. Naam. Ini maksud dalalatuhu ala talab ai bi nafsihi la bin dima li ghairihi ilayhi. Naam. Dengan sendirinya memang dia menunjukkan talab, bukan dikarenakan bergabung dengannya perkara lain. Tayyib. Fa yakhruju nahwu litadrib, maka keluar ya contoh apa litadrib. Daraba yadribu. Naam. Kemudian kemasukan lamul amr litadrib. Fa inna dalalatahu 'ala talab bi wasitatil lam. Ini jelas ya kan, karena penunjukan talab dari litadrib itu dengan perantara apa? Lamul amr. Nah. Wal amru mustaqbalun abadan li'annahu matlubun bihi husulu ma lam yahsul aw dawama ma hasala aw dawamu ma hasala. Nah. Perkara berikutnya ikhwani fillah tentang apa? Makna dari fi'il amr. Dikatakan di sini wal amru mustaqbalun abada. Fi'il amr itu selama-lamanya menunjukkan apa makna mustaqbal. Kenapa? Li'annahu matlubun bihi husulu ma lam yahsul au dawamu ma hasal. Dikarenakan nah, pada fi'il amr ikhwani fillah matlubun bihi husulu ma lam yahsul, dituntut nah, diminta dengannya apa terjadinya suatu perkara yang belum terjadi, atau terus menerusnya apa perkara yang sudah ada. Jadi ini makna yang dikandung oleh fi'il amr, yaitu dia bermakna perintah. Maksud perintah apa? Yaitu meminta sesuatu yang belum terjadi, atau apa? Meminta agar sesuatu yang sudah ada itu terus menerus adanya. Nah, ini dua penunjukan fi'il amr, dan kedua-duanya menunjukkan makna mustaqbal. Nahu ya ayuhan nabi yuttaqillah. Naam. Perhatikan ya ayuhan nabi ittaqillah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Di sini masuk kategori yang mana? Alhamdulillah. Husulu ma lam yahsul au dawamu ma hasal. Pada ittaqillah. Naam, dawamu ma hasal. Kenapa? Nah, karena jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang bertakwa tatkala diperintahkan dengan ayat ini, menunjukkan yang diinginkan adalah agar terus-menerus beliau bertakwa. Bukan berarti ketika diperintahkan ittaqillah dia belum bertakwa. Nah, Istamir. Qala musannifu illa an yurada bihi al-khabar nahu irmi wa la haraj fa innahu bi ma'na rumaita wal fa'lu hadhihi wa illa lakana amran lahu bitajdidir ghamiy wa laysa kadhalik. Naam. Dikecualikan ikhwani fillah ini sebagai faedah. Faedah yang belum didapat dulu. Kalau penunjukan makna na'am untuk fi'il amr bahwasanya dituntut husulu ma lam yahsul dan dawamu ma hasal ini telah kita lewati dalam jurumiyah. Sekarang dikecualikan ikhwani fillah na'am dari makna fi'il amr tersebut yang bermakna mustaqbal selama-lamanya, dikecualikan illa an yurada bihil khabar, kecuali apabila diinginkan dengan fi'il tersebut khabar. Sebagaimana terkadang fi'il madhi diinginkan khabar, misalnya apa? Rahimahullah, radhiyallahu anhu. Ini apa? Fi'il madhi tapi diinginkan apa? Doa. Terbalik tadi. Dalam fi'il madhi tapi diinginkan apa? Insya, dia khabar tapi diinginkan insya. Diinginkan doa, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini sebaliknya sekarang. Fi'il amr yang dia itu insya tapi diinginkan khabar. Sehingga maknanya bukan mustaqbal lagi. Paham? Maka dikatakan oleh musannif di sini Ibnu Hisham illa an yurada bihil khabar, kecuali apabila diinginkan dengan fi'il amr tersebut khabar. Contohnya apa? Fi'il amr kok diinginkan khabar. Nahwu irmi wala haraj. Lempar enggak masalah. Nah, tapi nah, pelemparan jumrah itu sudah terjadi. Karena sudah ditanyakan nah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang melempar nah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ada sedikit penyelisihan, cuman tidak sampai menjadikan apa dia naam batal. Dan matian boleh untuk dibolak-balik naam amalan pada hari tersebut antara apa melempar, menyembelih dan mencukur. Bayim antara melempar, menyembelih dan mencukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ilmi irmi wala haraj. Fa innahu bimakna ramaita wal halu hadi. Naam. Engkau telah melempar dalam kondisi demikian, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, seandainya melempar nah, setelah mencukur atau sebelum mencukur. Atau nah, setelah menyembelih atau sebelum menyembelih. Ini maksudnya. Wa illa lakana amran lahum bitajdidir rami wa laysa kadzalik. Jika tidak demikian, nah, jika makna adalah makna amr, perintah untuk melempar, tentunya ini adalah perintah untuk memperbarui melempar lagi. Padahal sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi apa seorang yang melempar dengan urut-urutan tadi. Ada yang mengedepankan, ada yang mengakhirkan hubungannya dengan mencukur dan apa menyembelih amalan pada hari nahar dalam haji. Taim. Dan Rasulullah SAW tidak perintahkan untuk memperbarui, untuk melempar lagi. Menunjukkan berkata dulu irmi wala haraj, ini adalah fi'il amr tapi diinginkan makna apa? Makna khabar. Paham? Ini pengecualian. Taib qala Yasin fi hasyiatihi ala al-fakihi wa yajuzu an yakuna bimakna ya, i'tadda birrami. Ayy i'taqid al-i'tidada bihi fayakunu baqiyan 'ala al-talab. Dan boleh untuk apa Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam irmi wala haraj bermakna apa? I'tadda birrami, yaitu yakinlah tentang apa? Tentang sahnya pelemparan jumrah tersebut. Ini makna i'tadda ay ya'taqidil i'tidada bihi. Maksudnya apa? Irmi wala haraj, yaitu yakinilah bahwasanya ya melempar jumrah yang sudah dilakukan itu apa? Sah. Tidak mengapa. Sehingga fayakunu baqiyan ala talab, sehingga dengan makna ini tetap apa? Lafaz irmi itu tetap pada makna talab. Dia menunjukkan makna talab yaitu apa? Permintaan atau perintah. Paham? Ini dari sisi lafaz, dari sisi apa? Makna ya khani filah. Tapi makna asal untuk fi'il amr jelas menunjukkan zaman apa? Mustaqbal abadan. Tayyib. Kenapa? Karena dia punya dua kemungkinan, yaitu matlubun bihi husulu ma lam yahsul au dawamu ma hasala. Tayyib. Ini alamat yang pertama, yaitu dalalatuhu alam talab, yaitu binafsi. Kemudian alamat yang kedua yang harus ada, qabuluhu ya al-mukhatabah. Nah, harus menerima ya mukhatabah. Dalam hasyiah tambahan, wa kadzalika nun at-taukid bila syartin. Demikian pula dia bisa menerima nun taukid tanpa persyaratan. Baik, bisa menerima nun taukid. Nahu aqbilanna. Aqbil dan ditambah dengan nun taukid. Aqbilanna. Naam, qum menjadi qumanna. Tapi syarat yang paling menonjol adalah dua yang disebutkan dalam syarah. Qala wa dhalika nahwukum fa innahu dalun ala talabil qiyam. Ini jelas. Qum menunjukkan apa? Permintaan untuk berdiri. Wa yaqbalu ya al mukhatabah, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Taqulu idza amartal mar'ah qumi. Engkau katakan apabila memerintah seorang wanita, qumi, berdirilah kamu, satu orang wanita. Fakadzalika uq'ud waq'udi. Naam. Duduk. Duduklah. Wadhhab. Wadhhabi. Qala Allah Ta'ala fakuli washrabi waqarni 'aina. Di sini semuanya apa? Perintah untuk naam mar'ah, yaitu Maryam rahimahallahu Ta'ala. Tapi sekarang i'rabnya. Iqra ya Abdullah. Al-i'rab al-fa' al-sifah. Kulli fi'lu amrin mabniyun 'ala harfin nun wal ya dhamirun. Kenapa mabniyun 'ala harfin nun? Padahal kalau fi'il amr asalnya apa? Mabniyun ala sukun, ya tidak. Sekarang kenapa kok kuli ini mabniyun ala hadfin nun? Nah, ahsanta, karena asalnya apa? Dari af'alul khamsah, atau yang lebih bagus lagi namanya apa? Amthilatul khamsah. Amthilatul khamsah yaitu dari fi'il mudhari apa? Ta'kulina. Kemudian diubah menjadi fi'il amr menjadi kuli, sehingga mabniyun ala hadfin nun. Terus wanya dhamir muttasil, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-waw hadfun ataf ishrabi i'rabu ka'i'rabi kuli. Wa kadzalika qari aynan mansubun wa mansubun ala tamyiz. Naam. Ainan tamyiz. Tayyib. Ini jelas. Jadi kalau yang kemasukan ya mukhatabah, maka mabniyun ala hadfin nun, karena asalnya adalah apa? Fi'il mudhari min amthilatil khamsah. Ta'kulina. Qala falau dallatil kalimatu ala talab walam taqbal ya al mukhatabah. Sekarang Beliau berbicara tentang kondisi suatu kalimat yang hanya menerima salah satu tanda tadi, tapi tidak bisa menerima kedua-duanya. Beliau katakan seandainya suatu kata dia menunjukkan talab, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah nahmu sah. Naam bimakna uskut wa mahma wa mah bimakna ukfuf au qabilat ya al mukhatabah wa lam tadulla ala talab nahwu anti ya hindu taqumina wa taqulin lam yakun fi'la amrin. Ya, kalau hanya menunjukkan talab tidak bisa dikatakan fi'il amr, atau hanya menunjukkan ya hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, ini juga tidak bisa dikatakan fi'il amr. Sekarang kita ambil yang hanya bisa apa menerima apa hanya yang menunjukkan makna talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, contohnya sah. Sah bimakna uskut, ini namanya apa sah ini? Isim fi'il amr. Nah, isim fi'il amr mabniun ala as-sukun. Dan diingat dulu berhubungan dengan sah dan sahin. Ya, sahin, tanwin apa ini pada sahin? Hah? Tanwin utankir. Ya, sehingga menunjukkan apa nakirah. Nah, berarti bedanya sah dan sahin apa Muhammad? Dari si makna sah dan sahin. Kalau tanwin ini tanwin tankir pada sahih, berarti bagaimana maknanya? Kalau sah, terus sahin apa? Diam yang bagaimana? Apa Ahmad? Kalau sah, diam dari satu pembicaraan. Nah, karena dia tankir, evanifina bermakna nakira. Kalau sah apa? Perintah untuk diam dari pembicaraan tema itu. Kita ganti tema lain. Misalnya, nah, seorang berkumpul kemudian menggibah. Gibah saudaranya, kemudian ada seorang yang mengingkarinya, sah. Diam, dalam artian diam kita dari pembicaraan yang berdosa ini karena ghibah. Nah, tapi boleh bicara enggak perkara yang lain? Boleh. Ini kalau sah. Tapi kalau dikatakan sahin, ini untuk diam total. Misalnya apa? Dalam khutbah Jumat misalnya, sebelum khutbah seorang apa? Memperingatkan anaknya. Ini sebelum khutbah, tapi kalau setelah khutbah dimulai boleh tidak? Enggak boleh. Nah, dia katakan kepada anak sahin. Taim, maksudnya diam dari semua pembicaraan. Bimakna uskut. Nah, dia memiliki makna talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka tidak dikatakan fi'il amr. Demikian pula mah, bimakna ukfuf, yaitu tahan. Taim, tahan. Cuman ikhwanifillah, tentang pemaknaan di sini mah dengan ukfuf ada naam khilaf, ya, lihat ta'liq nomor 2. Ini kalau Zakaria. Nah, maksudnya apa? Fassarahun al-qasira bil muta'addi. Al-qasir yakni mah. Mah ini sebenarnya tidak membutuhkan na'am. Kalau dimaknakan dia qasir, yaitu seperti fi'il lazim, tapi dimaknakan dengan muta'addi, nah, dengan ukfuf. Taim, ini makna fassarahun al-qasira bil muta'addi. Terus ingkafif. Walaupun bermakna itu sama yang kudu فيها مهم لأن أخوك يتعدى وما لا يتعدى. نعم. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala sendiri dalam Syudzurudz Dzahab beliau apa? Melarang. Melarang memaknakan mah dengan apa? Mutaaddi, tapi di sini beliau apa? Malah maknakan dengan mutaaddi. Qala rahimahullahu wa mah bi makna inkafif. Mah bi makna inkafif, dan ini yang lebih utama ikhwan fillah, mengartikan mah dengan inkafif. Nah, sebagaimana tarjih beliau dalam Syudzurudz Dzahab. Demikianlah manusia, ikhwan fillah, terkadang dalam suatu kitab beliau na'am atau seseorang merojehkan suatu pendapat, di kitab yang lain beliau apa? Beliau bantah sendiri. Na'am. Manusia, na'am, sekarang berpendapat A dan besok bisa berubah berpendapat B. Apalagi dalam permasalahan ilmu seperti ini. Wala taqul bi makna ukfuf kama yaqulu katsirun minhum. Dan jangan sampai apa? Engkau mengatakan bahwasanya manamah itu ukfuf sebagaimana kebanyakan mereka mengatakan, termasuk beliau sendiri dalam Qatrunada ini. Kenapa? Li anna ukfuf yata'adda wa mah la yata'adda. Dikarenakan ukfuf itu muta'addi sedangkan mah itu apa? Tidak muta'addi. Ini pendapat beliau. Cuman ya dibantah oleh yang lain. Istamir. Qala Ubadah fi hasyiyatihi ala syuruk ma'allakun ala kalam Ibn Hisham warna dhalika. Nah, qala rahimahullah ta'ala, qala Ubadah fi hasyiyatihi ala syudur mu'allikun ala kalam Ibn Hisham. Ya, Ubadah dalam hasyiyah beliau terhadap syudur dhahab memberikan ta'liq kepada kalam Ibn Hisham di atas bahwasanya apa? Nah, jangan memaknakan mah dengan ukfuf, karena tidak boleh apa memaknakan fi'il yang lazim dengan muta'addi, atau suatu makna yang lazim dengan fi'il muta'addi. Warudda dzalika bi annahu ghairu muttarid. Ya, dibantah yang demikian itu bahwasanya perkara tadi ghairu muttarid, yaitu tidak bisa dipukul rata. Maksud muttarid itu bisa berlaku pada semua kondisi, tidak naam, tidak ada pengecualian. Kenapa? Fa inna amin bimakna istajib la yata'adda. Wastajib yata'adda. Dikarenakan amin, ya amin yang kita baca dalam doa, amin bermakna ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu tidak muta'addi. Tapi apa? Dimaknakan apa? Dengan istajib, dan itu maknanya ta'addi. Nah, muta'addi. Taib, itu yang pertama. Warudda aidan bi annahu sumi'a fi ukfuf anta'addi wa adamu. Demikian pula, nah, didengar dalam ukfuf ini, nah, bahwasanya dia itu bisa muta'addi dan tidak apa muta'addi. Sehingga apa? Kalau seseorang memaknakan mah dengan ukfuf, kalau dia menginginkan makna ghairu muta'addi, betul tidak? Betul. Nah, taib. Ini yang kedua. Kemudian walau sunlima maqalahu falanusallimu annahu yamtani'u tafsiru ghairil muta'addi bil muta'addi wal 'ash. Kalau seandainya ya kita terima apa yang beliau katakan, yaitu Ibn Hisham, bahwasanya ukfuf itu muta'addi ini, maka apa? Kita tidak menerima bahwasanya terlarang untuk menafsirkan selain muta'addi dengan muta'addi, atau sebaliknya, yang menafsirkan muta'addi dengan selain muta'addi. Baik. Jadi kita tidak bisa menerima kaidah yang dibawakan oleh Ibn Hisham bahwasanya memaknakan ghairu muta'addi dengan muta'addi itu sesuatu yang salah. Baik. Waladhi awqa'al mu'allif. Waladhi awqa'al mu'allifa fima qalahu qawluhum ismul fi'li ya'malu amala fi'lihi fit ta'addi wal luzum wa la'allahum jarru fihi 'ala al ghalib. Dan perkara yang menjadikan muallif jatuh pada perkara ini, yaitu perkataan mereka Bahwasanya isim fi'il itu beramal dengan amalan fi'ilnya dari sisi apa? Muta'adi maupun lazimnya. Jadi kalau isim fi'il itu apa? Bermakna lazim, ya harus dimaknakan lazim. Ini maksudnya. Kalau muta'adi harus dimaknakan muta'adi. Dan kemungkinan mereka itu menyebutkan kaidah ini ya, berjalan di atas ghalibnya, berjalan di atas mayoritas, tidak, tapi tidak diinginkan keseluruhan. Jadi jarubihi alal ghalib maksudnya apa? Mereka berjalan di atas mayoritas, walaupun tentunya ada pengecualian-pengecualian. Aw annahu ya'malu 'amala fi'lihi in sawahu fit ta'addi wa ghairihi. Atau apa? Dia itu beramal dengan amalan fi'ilnya apabila apa? Disamakan dari sisi muta'adi dan yang lainnya, dan tidak muta'adi. Wa qala Faisy, yasihu tafsirul lazim bil muta'addi wa bil 'aks. Walakin kullun minhumā khilāful awlā faqat. Nah, ini pendapat yang pertengahan ya, ikhwan fillah. Al-Faisy mengatakan benar atau boleh atau sah, sama saja menafsirkan lazim dengan muta'addi dan sebaliknya. Akan tapi ya, masing-masing dari kedua perkara ini menyelisihi apa yang utama saja. Menafsirkan muta'addi dengan lazim atau menafsirkan lazim dengan muta'addi, ini menyelisihi yang utama, khilaful aula. Baik. Fa in kana intiqadul musannifi 'alaihim likaunihim akhta'u fa mamnu'. Apabila intikad musannif, yaitu siapa? Ibnu Hisham. Kritikan musannif, tatkala apa memaknakan lazim dengan muta'addi, itu yang dimaksudkan beliau adalah mamnu', yaitu terlarang, maka na'am, ini tidak bisa diterima. Baik. Ya, maksudnya kalau intikad dari Ibnu Hisham, nah, bahwasanya tidak boleh untuk memaknakan lazim dengan muta'addi itu adalah bahwasanya mereka itu telah keliru, maka ini tidak boleh. Kenapa? Lima nasa alaihil jarbardi min annahu yasihu tafsirul qasir bil muta'addi wa aqsur. Dikarenakan apa yang telah ditegaskan oleh jarbardi, bahwasanya boleh saja atau sah saja menafsirkan ya, yang qasir dengan muta'addi atau sebaliknya. Illa annahu khilaful aula, hanya saja yang demikian itu apa? Menyelisih yang utama. Tayyib. Wa in kana intiqadul musannif 'alaihim likaunihi khilaful aula fa musallam. Dan apabila intiqad musannif itu terhadap mereka ini yang mengartikan lazim dengan muta'addi karena itu menyelisih yang utama, maka musallam, bisa diterima. Paham? Jadi ini berhubungan dengan pembahasan makna mah dengan ukhuf. Baik. Dan kita ambil faedah, fanifilah faedah dari sisi lugawiyah. Naam, penafsiran suatu naam isim fi'il yang bermakna lazim, naam, itu yang utama adalah kita tafsirkan juga dengan makna lazim. Ya. Sehingga kalau mah kita maknakan yang utama dengan apa? Ingkafif. Ya, mah bermakna ingkafif, yaitu naam tahan diri. Baik. Berhenti. Ini maksud mah. Baik, ini yang lebih utama. Walaupun apa, kalau mah dimaknakan dengan ukhuf, boleh tidak? Boleh, tapi khilaful aula. Kenapa? Karena ukhuf, makna yang lebih kuat adalah makna muta'addi. Walaupun di sana ada yang mengatakan ukhuf juga bisa bermakna lazim. Nah, jadi kaidah ikhwan fillah bahwasanya menafsirkan lazim ya harus dengan lazim dan muta'addi harus dengan muta'addi, ini bukan merupakan kaidah yang muttarid dan bukan keharusan. Bahkan boleh untuk menafsirkan lazim dengan muta'addi walaupun itu khilaful aula. Nah. Kemudian untuk kondisi yang kedua, ya, suatu fi'il yang dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak bisa apa? Menunjukkan makna talab. Contohnya nahwu anti ya hindu takumina wa ta'kulin. Syahidnya mana Ahmad? takumin dan takfulin. Nah, lam yakun fi'la amrin, maka dia bukan fi'il amr, tapi fi'il apa seperti ini? Apa? Takumin, takfulin. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari', dia menunjukkan na'am apa makna apa makna khabar, ya kan? Nah, khabar untuk sesuatu yang hal atau mustaqbal. Baik. Bukan makna tolak. Tapi dia bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya ni takumin dan takfulin. Baik. Perhatikan hasyiah bal huwa ismu fi'li amr kama fil awal, maksudnya apa? Ism fi'li amr kama fil awal maksudnya apa? Apa kau? Maksudnya ini, maksud huwa ismu fi'il amr kama fil awal, untuk kita pahami hasyiah. Ketika Ibnu Syam mengatakan lam yakun fi'la amrin, kemudian dikasih ta'lik bal huwa ismu fi'il amr kama fil awal, maksudnya maksudnya ya awal itu, yaitu yang apa seperti pada mah, yaitu seperti pada mah, pada apa kondisi yang bermakna tolak tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, ya seperti mah isim fi'il amr, karena dia menunjukkan tolak tapi tidak menerima ya mukhatabah. Wa fi'lu mudhari' kama fi tsani, dan fi'il mudhari' sebagaimana pada kondisi yang kedua, yaitu kapan? Kapan menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolak. Paham? Dengan ini kita ketahui pembagian dari sisi apa? Tolak dan menerimanya, menerimanya ya mukhatabah terbagi jadi tiga suatu kalimat. Satu kata terbagi jadi tiga. Yang bisa menerima ya mukhatabah dan sekaligus menunjukkan tolak itu adalah apa? Fi'il amr. Yang hanya menunjukkan tolak saja tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah itu apa? Isim fi'il amr. Yang hanya bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab fi'il mudhari'. Lalu bagaimana dengan apa tadi? Lita'kuli. Lita'kuli. Jadi kan dia menunjukkan perintah, menunjukkan talab juga bisa menerima ya mukhatabah. Dia kan dengan wasitah. Nah, dia menunjukkan talab tapi dengan wasitah lam. Padahal yang kita inginkan menunjukkan talab di sini dengan sendirinya. Nah, itu ringkasan untuk permasalahan hari ini. Naktafi bihadza, subhanallah.